Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, kita lanjutkan dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 122, bait 42, halaman 167. Nah, di situ terakhir kita bahas tentang berkaitan dengan apa, Mas? Nah, berkaitan dengan jamak muannas salim. Namun sebelumnya kita baca matanya terlebih dahulu. Ya toh. Al-Muqaddimatu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala Muhammadun wa ibn Malik amatu rabbillah khairu maliki. Usalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Wa astainu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tukaribul aqsa bilaf di mujazi. Wa tabsutul ba'la biwaktin mujazi. Wa taqtadi ridun bi khairi suhti. Wa ikotan alfiyah tabni mu'ti. Wawa bisabkin haizun taftila mustawjibun sana'iyal jamila wawa yakti bihi batin wafirah liwalahu fidaru jatil akhirah al-kalamu wa mayat al-lafu minhu kalamun alafdun mafidun kastakim wasman wafilun sumarfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu awa kilmatun biha kalamun kada yu'am biljari watan wini wanita wa alwa musnatin ismitam yusun hasol bitafal tawa atat wa yaf'ani wa nuni akbilan nafi'lun yang jali siwahu mal harfu kal wafi walam filun mudhari'un yalilam kayasam wa madiyal af'ali bitamid wasim binuni filal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fi wasmu nafsuh wa hayyahal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabi minal hurufi mudni kasyabahil wa ayyi fi ismi ciptana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batinan fi dibila asurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma ima qadat salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa filu amri wa mudiyim buniya wa arabu budorian in ariya minuni tawqidin mubashirin wa minuni inan singkayarun aman futin wa qulu harfi mustahikul lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudufani wa du kasrin wa dom ka aina amsin haithu wassakinu kam wa rafa wa nasbaj alan i'raba lismi wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu kon husisol bil jarika ma kot husisol fi'lu bi ayan jazima warfa bi dhammi wasiban na fathan wa jur kasrun ka dhikrun wa yabtahu yasur wajzim bi taskin wa khairun ma dhukir yanubu na wuja akhubani namir warfa bi wawi wasiban na bil alif wa jurur biya imam minal asma asif yang zakadu insubatan abana wal famu haithul mimu in hubana apu nahun hamun kaza kawahan wa nafsu fil hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qaswa min nafsina asharu wa sartu dal i'rabi an yudafna la lil ya kaja ahu abi kaza tila bil alif irfan musana wakila idha bimun warim mudafa musila il tal kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnatani yajriyani wa ta'lu faliya fi jamin hal alif caron wa nasban ba'ta fathin qad ulif warfa bi wa mam bi yajrur wa sibi salima jama'i amirin wa mudnibi wa sibhi zaini wa bihi ashruna wa babul ulhiqa wa ahluna ulu wa alamu wa illiyuna wa aradu nashawadha sinuna wa babu wa mislahina qad yarid dal bahwa wa inda qawmin yattarid wa nunu wa nuna majmu'i wa ma bihil tahaq wa nuna awal wa nuna dan yang keduanya wa nunu wa nuna majmu'i wa ma bihil tahaq waftah wa qallam man bikasrin nataq wa nunu masuniya wa mul hakibih bi aksi dha kastakmaluhu fantabih wa ma pita wa alifin qad jumia yuksar fil jari wa fi nasbi ma kada ulatu wal ladis man qad jumil ka adriyatim fi dha aidon kubil. Nah, jokla. Senang lelak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah al-muqadima. Qala Muhammadun wa ibn Malik Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyin Mustafa wa alil mustaqbilina sharafa wa sta'inullah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتمسط البدل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألف يتمن معتي وهو بسمك حائز تفدي فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتمس وسم بالنون فئل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صهو حيال المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودي في اسم جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف افتقار أسل ومعرب الأسماء من قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضاريا إن عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأسل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبت ونسبت على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كمن قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبدا ويسر وجم بتسكين غير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير وارفع بواو وانسبا بألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث من مؤمنه بانا أب أخ حم كذا كوان ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصين أشهر وشرط ذا العرب أن يدعو نفله للجاك للجاك للياك جاء أخ أبي كذا تلا بالالف يرفع المثنى وقلا اذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين يبنى كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب وسالما جميع عامر ومذنب والشبيدين وبه عشرون وبمه الحق واهلون قولوا وعلمونا عليون وأراضنا شدا سنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق نون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل نعم نعم نعم lanjutkan jadi kadzalika uzatu jam'in ghazin uza kemarin itu kita mempelajari idan malam tujma bi alifin wa ta'in falatun sabu bil kasrati wa taqulu mathalan hafidtu abiyatan minas syi'ri wa la taqulu abiyatin liannahu laysa majmu'an bil alif wa ta'in lianna ta'a huna asliyatun. Di sini jelaskan apa mas? Tentang abiyatun jam'u baitin wa amwat. Jadi ada perbedaan antara tantunnya mas, alif dan ta. Ada alif ta yang asliya dan ada alif ta yang jamak. Kalau di sini abiyatun jam'u baitin, ya, maksudnya bait, bait syair, bukan bait, bait rumah, tidak, ya, ini bait, bait syair. Amwat, ya, wa amwatun di sini jam'u maitin. Antum lihat di sini wajannya hampir sama. Ya. Abyatun jam'u baitin wa amwatun jam'u maitin. Baitin wa maitin. Misalan, falaisat bi jam'i muannasin salimin. Ya. Dan ini dijelaskan, ya, abiyatun jamaknya bait, amwatun jamak dari mayit. Nah, masalan, falaisat bijam'i mu'annasin salimin, ya, falaisat bijam'i mu'annasin salimin, ini, ya. Ini bukanlah jamak muannas salim. Kenapa, Mas? Falaisat bi jam'i muannas salim. Salim kenapa? Li'anna ta'allati fi abyatin wa amwatin, ya. fi abyatin wa amwatin asliyatun. Ini asliyah. Asliyah. Asliyah itu apa, Mas? Asli ini, Mas. Enggak dipasang, kan? Jadi falaisat bijam'i mu'annasin salimin li'anna ta'a allati fi abiyatin wa amwatin asliyatun. Jadi dia bukan apa, Mas? Bukan jama'. Karena disebutkan antum, kalau ya baitun harusnya, kalau jama' mudzakkar salim, jadi apa? Baitat, baita. Tun. Kemudian ini apa? Maitatun. Paham? Itu kalau jamak alif taknya apa, Mas? Tambahan. Karena dia aslinya fa'ya ta'ul lati fi baitin wa maitin, ya. Dan tak yang di sini, ya. Wa li hadza fi abyatin, misalan. Oleh karena itu dalam contoh abyatin di sini, abyat contohnya, fiha zawaidu wa usulun. Ini ada tambahan dan ada asalnya. Amma az-zawaidu, zawaidu dari zaid, tambahan zaid, zawaid. Ya. Ya. Fa hiya ta'u allati fi baitin wa maitin. Wa li hadha fi abyat masalan fiha zawaidu wa usulun. Amma az-zawaidu fal hamzatul ula wal alifu wa amma al-usulu fa ba'u wa ya'u. Jadi antum melihat di sini tentang abyat, tentang dan amwat, itu adalah yang asliyah, ada yang zawaid. Ya. Amma az-zawaid fal hamzatu al-ula. Hamzatul ula wa mas a. Ini lo a. Ya. Wal alif. Dan alif. Wa ammal usulu, dengan usul fal ba'u wal ya'u. Cara usulnya ada ba dan ya. Usulnya maksudnya asalnya. Ini ba ini dan ya ini, kan? Ya. Idzan la budda an takuna ta'u salisatan, harus ada ta' yang ketiga. Li'annahu la yujadu ismun yaqillu an salasati hurufin abadan, karena tidak ada isim yang kurang dari tiga huruf selamanya. Wa nahnu naqul, kita katakan la budda an takuna ziyadatu alifan wa ta'an 'ala al-mufradi. Ini tambahannya ada alif dan ta. Alif dan ta adalah mufradi. Ya. Alif dan ta harus ada tambahan apa? Alif dan ta mufradi itu untuk apa? Jamak mudzakkar salim. Karena jamak jamak muannats salim itu hanya untuk alif dan ta. Ini hari ini ngeri ini. Hasil pelintir-pelintir. Jadi la budda an takuna az-ziyadatu, ziyadah di sini alifan wa ta'an 'alal mufradi. Ya. Jadi la budda di sini harus an takuna ziyadatu. Ya, ini mengharuskan ziyadahnya. Tambahannya di sini apa? Alif dan ta untuk apa? Untuk sebagai jamak. Ya. Ini apa? Kalau misalnya ditulis agar bisa menjadi menjadi jamak muannas salim. Paham toh? Nah, harus ada tambahan alif dan ta. Nah, idan malam tujma bi alifin wa ta'in fala tunsabu bil kasrati. Taqulu masalan hafidtu abiyatan minasy syi'ri. Lalu malam tujma bi alifin wa ta'in. Ya. Idan lalu malam tujma bi alifin wa ta'in. Selama itu tidak tujma. Tujma itu apa? Dijamakkan. Bi alifin wa ta'in. Selama itu tidak ditambah. Jadi dijamakkan menjadi ada tambahan alif dan ta. Fala tunsobu bil kasroti. Maka itu tidak dinasobkan dengan kasroh. Taqulu masalan hafidtu abiyatan minasyi'ri. Aku telah menghafal beberapa bait dari syair. Wala taqulu abyatin. Dan jangan kau katakan apa? Abyatin. Kenapa? Li'annahu laisa majmu'an bil alif wa ta. Karena itu bukan jamaknya dengan alif dan ta. Paham? Abyatan alif dan ta-nya itu asliyah, bukan tambahan. Kalau tambahan sebagai jamak mu'annas salim, maka alif dan ta'nya nasabnya kasroh. Tanwin kasroh. Ya. Li'anna ta'ahuna asliyatun. Karena ta' di sini ada asliyah. Nah, sekarang. Kadzalika. Begitu juga apa, Mas? Begitu juga. Ghuzatun. Jamu ghazin. Ghuza, ghazin. Ghazin apa, Mas? Hah? Gas. Waktu itu kita belajar al-ghaz. Ya, al-ghaz itu apa? Misalnya seperti apa? Hajjajtu fi Mina. Ya. Ya. Ini sudah ada tambahan di halaman berapa itu tentang al-ghaz. Itu bisa tambahkan di sini al-ghaz. Laisa jama'a mu'annasin saliman. Ini bukan jama' mu'annas saliman. Walaupun ini apa? Ghuzat. Li'annal alifa fi ghuzatun. Ya. Atau di sini ghuzatin. Ya. Asliyatun. Amma ta' wa inkanat za'idatan. Sedangkan ta' di sini. Ta' wa inkanat za'idatan. Walaupun ta'nya itu tambahan. Apa, Mas? Alif dan ta'. Ta'nya marbutoh, Mas. Faya laisat ta'al jam. Laisat ta'al jam'i. Waddalilu annaha laisat ta'al jam'i annaha ta'ti marbutotan. Karena dia datangnya dalam kondisi marbutoh. Marbutoh apa, Pak Adi? Marbutoh arti dari marbutoh itu apa? Mar kaya butoh. Hah? Apa yang bedakan sama... Ayo, insyaAllah, Allah barik. Ya. Ya. Bik, jangan dikira Pak Hadi itu diem aja. Dia ini aja, jawab pertanyaan, Allah barik. Ya. Ya. Dan bisa. Jir sekali, Pak Hadi. Ya. Mulai. Mulai. Psikologi. Ya. Nah. Dan sini wa ta'ul jam'i ta'ti maftuhatan ghairu marbutatin, dan jamak mudak muannas salim, ya, itu maftuhatan, ta'nya gini maftuhah, bukan ta' marbutoh gini, ya. Marbutoh itu karena ketika dibuka jadi butohake ditutup, marbutoh, ya. Mar butoh. Ya. Mari ini Nek buka. Oke, okay. Nah, lah. Ya, jadi psikologi ngeri. Lanjut Mas. Nah. Faya laisat ta'al jam'i wa dalilu annaha laisat ta'ul jam'i annaha ta'ti marbutatan wa ta'ul jam'i ta'ti maftuhatan ghair marbutatin. Ini sudah jelas. Wal wa aslu ghuzatin ghuzawatin. Ya. Ghuzawatin ala wazni fu'alatin. Ala wazni fu'alatin. Wa taqulu ha'ula'i qawmun ghuzawatin. Ya. Ini qawmun ghuzawat. Tun. Lakin mada hadasa, namun apa yang terjadi? Al-jawab, asluha guzawatun. Thumma taharrakatil waw, ya, taharrakatil waw, wan fataha ma qablaha. Thumma qulibatil waw alifan, wasarat al-aliful lati ma'ana asliyatan. Ya. Alati, ya, ma'ana asliyatan. ولذلك ليست مسموعة بالالف والتاء ولذلك تقول رأيت قوما غزاة ولا تقول غزاة ومثلها ما جاء في الحديث واجعلنا هداة مهتدين هداة مهتدين ولم يقل هداة لأن الالف هنا أصلية سامعني مس. Ana terkadang, ya, ana terkadang membandingkan. Ini mas, gimana Syekh menggabungkan dengan sesuatu yang terkadang kalaupun itu nggak ada, itu nggak ada masalah. Ini paragraf ini kalau nggak dijelaskan oleh Syekh pun nggak ada masalah. Tapi bagaimana semangatnya Syekh untuk menjelaskan yang seperti ini kepada kita? Agar apa? Tarikannya sama, ada benang merahnya. Ya. Makanya suatu hal yang ana baru ngeh sekarang. Ya, ana baru ngeh. Ya semoga Allah Azza wajalla memberikan kita kemudahan. Terkadang betul al-barakatu ma'a kabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang senior di antara kalian. Ya. Tapi di situ bukan kemudian ta'asub, kemudian taklid buta dan yang lainnya dan yang lainnya. Karena itu ijtihad. Ya, itu ijtihad. Ya. Kalau itu masih pemikiran manusia maka itu ijtihad, bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Sehingga di situ kalau misalnya kemudian orang menganggap itu yang paling benar, bentar, sabar dulu. Betul, itu enggak ada masalah, paling benar menurut antum. Menurut kita bisa jadi bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya di sini disebutkan, antum lihat, kadzalika guzatin. Ya, begitu juga guza. Artinya guza itu apa? Ghos. Gas. Laisa jam'u muannasin saliman. Ini bukan termasuk jamak muannas salim. Jadi antum kasih contohnya apa ini? Apakah ini mulhaq? Bukan. Bukan mulhaq. Ya, ini hanya untuk membedakan antara tak marbutoh dan tak maftuhah. Ya, tak marbutoh seperti ya matanya Pak Hadiono sudah marbutoh, ya, tertutup sekarang. Ya. Kemudian dan ini disebutkan ya sebutannya ala wazan fu'alatun, ini enggak ada masalah mas. Tapi wazan ini tidak datang kepada cerita yang lainnya. Karena apa? Fu'alatun itu bukan bagian dari ha'ulai komun guzawatan. Om itu adalah seperti gas. Enggak bisa lihat orang mandek, mesti gerak terus itu. Sini. Lakin mada hadasa, namun apa yang terjadi? Kenapa? Asalnya guzawatun menjadi guzatun karena wawunya menjadi alif. taharokatil waw, wawunya itu mendapat harokat, oh, taharokatil waw. Wan fataha ma qoblaha, dan sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Ya. Summa qulibatil waw alifan, kemudian wawunya diganti menjadi alif. Kebalik-balik gelinding akhirnya jadi alif. Ya. Ya kan kalau digelindingin lagi jadi lurus itu, Mas. Wawu itu kan gini. Gelindingin lagi. Nah, gelinding kan sama gelinding ditarik gitu kan lurus, Mas. Loh, makanya sebetulnya kulibat, Mas. Bukan ubdilat. Kulibat di situ, Mas. Ya, qalla bayu qalibum balik, Mas. Antum ketika dibalik-balik gimana, Mas? Ya. Nah. Ayo. Ini aja kalau misalnya dijadikan metodologi yang tadi dipelajari lebih ngeri lagi, Mas. Ya. Antum sekarang jadi wawu. Ya, berarti antum harus balik dulu. Ya. Ya, summa qulibatil wawu alifan. Ya. Fasaratil alifu allati ma'naha asliyatan. Maka itu kalau disebutkan katanya terinspirasi dari Al-Quran dan Hadis, kita nanti juga akan mengatakan terinspirasi dari Alfiyah. Ya, lebih ngeri lagi. Alfiyah dilawan, Mas. Sewu dilawan. Nah. Fasarat al-alifu allati ma'naha asliyatan. Maka alif di sini menjadi asliyah. Kenapa? Walidzalika laisat majmu'an bil alifi wa ta'in. Karena ini tidak dijamakkan dengan alif dan ta'. Oleh karena itu, walidzalika taqulu, engkau katakan, ra'aitu qauman huzatan. Ya. Engkau telah melihat suatu kaum huzatan. Suatu kaum itu huzatan. Seperti gas. Gas, Pak Hadi, gas. Unjuk-unjuk, Pak Hadi. Tidak ada kelahiran. Ya. Oh. Nah, Mas. Lah balik. Wala taqulu ghuzatin. Kenapa tidak boleh di kasrah tanwin kan? Karena dia bukan jamak muannats salim. Paham? Karena dia apa? Alif tak marbutoh, Mas. Bukan alif tak untuk jamak muannats salim. Ya, ghuzatin mithluha ma jaa fil hadis. Nah, suf antum lihat. Mitsluha, contohnya seperti yang datang dalam hadis. Berarti itu bukan hanya sekedar cocokologi, ada dasarnya. Itu dasarnya hadis. Apa? Waj'alna hudatan muhtadin. Ya. Dan ini kita menjadikannya, ya, waj'alna. Ya. Waj'alna artinya apa? Ij'alna, ya Allah jadikanlah kami. Jadi kita ini memohon kepada Allah Azza Jalla agar Allah menjadikan kita hudatan muhtadin, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya. Paham saya misi? Hudatan muhtadin. Ya. Artinya apa? Menjadi yang diberikan petunjuk dan yang bisa memberikan petunjuk. Nah, walam yakul hudatin, dan tidak dikatakan hudatin. Kenapa hudatin? Li'annal alifa huna asliyatun, karena alif di sini asliyah. Yang mana asliyah ini? Ini, Mas. Paham ya? Hanya itu saja, ini satu paragraf ini, Mas. Bayangkan. Sama halnya, ya, kemarin tuh hanya disebutkan itu saja, itu harus sekian-sekian, Mas. Ya, ana jadi kepikiran. Allah. Ya. Jadi taruhlah kalau misalnya antum mengajarkan contoh model seperti ini, Mas. Wa mithluha ma jaa fil hadis, dan yang sepertinya ada dalam hadis. Ya, setiap orang dari antum mengajarkan kepada anak, ya, tetangga antum, teman-teman antum. Satu orang mengajarkan kepada paling enggak misalnya 5 orang atau 10 orang. Nah, ini ada berapa orang misalnya? Dikalikan. Nah, kebaikan satu paragraf ini berarti ini akan menjadi berapa, Mas? Merebak banyak, Mas. Ya. Tapi ketika ada orang yang berusaha untuk menjelaskan ini, satu paragraf ini dengan mengatakan, Mas, seharusnya paragraf itu enggak diajar pun enggak ada masalah. Yang penting anaknya paham. Paham enggak? Nah, oleh karena itu apakah kemudian antum itu mengatakan, enggak, paragraf ini harus diajarkan sebagaimana yang ada di Ibnu Malik? Kira-kira gimana, Mas? Antum katakan apa, Mas? Ya, antum akan katakan apa? Enggak perlu. Sekiranya memang anak-anak di situ sudah paham, enggak ada masalah. Tapi di sini untuk amanah ilmiah, ini kita baca semuanya dan kita jelaskan. Kalau seandainya ada orang yang ingin meringkas ini, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ini masih pemikiran dan ini masih tulisannya Syekh. Kemudian kita intisab menukilkan bahasanya. Kita nukil dari mana? Kita menukil dari marojinya, Syarah Alfiyah Ibn Malik, halaman sekian-sekian. Ma'a apa? Tahwilat. Ada sedikit perubahan atau ikhtisor, bil ikhtisor dengan ringkasan. Boleh di situ, Mas. Enggak kemudian saklek. Ini kok hurufnya antum kurangi dan seterusnya. Ya. Padahal kita enggak ketemu sama Ibnu Malik. Kita tidak bertemu dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya. Tidak berarti kita ketika mengurangi ini kemudian mengurangi hormat kita kepada mereka berdua, bukan. Ya. Yang jelas antum sudah paham. Ya, makna dari alif ta, alif dan ta untuk jamak muannats salim beda dengan alif ta marbutoh. Itu tidak bisa jadikan patokan. Nah, itu seperti itu. Maksudnya, anak itu tadi ngepikir tentang masalah kenapa model-model seperti itu saklek banget. Saklek. Pala itu loh. Kok modelnya seperti itu? Itu. Oh, ternyata memang kontekstualnya ya yang anak ikuti kemarin tuh hari itu dasarkan dengan ya, pemahaman yang menyeluruh yang berkaitan dengan apa, Mas, tentang sebenarnya inti dari ketika mereka mengajarkan kebaikan apa, ikhlas karena Allah atau hanya ingin sebagai legasi warisan, Mas. Warisan dari yang menciptakan itu. Padahal yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Orang yang sudah meninggal gak bisa menciptakan. Makanya ini satu hal yang membuat pilu. Membuat pilu dan biru dan wagu. Ketika apa? Ketika kita menisbatkan ilmu itu kepada orang. Harusnya kita menisbatkan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ana bilang ke ikhwan-ikhwan, kalau misalnya antum itu menukil perkataan ana, kemudian antum tidak menyebutkan telah berkata Zaki Rahmawan, atau antum tidak menyebutkan, tidak ada masalah, Mas. Kenapa? Antum faham di situ? Sebabnya kenapa? Ada tidak adanya ana, tidak ada masalah. Karena Allah Azza wa Jalla akan mencatat apa saja yang kita lakukan, karena Allah Azza wa Jalla tidak penting nama kita. Itu bagian dari apa, Mas? Agar kita itu senantiasa menghadirkan niat bahwa apa yang kita lakukan di sini adalah karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena sesuatu yang lain. Karena makanya orang kalau menduakan, sudah menduakan keikhlasan dan menduakan tujuan awalnya, orang itu menjadi bisa mendapatkan ilmu karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kitabnya, bukan karena ustadznya, bukan karena pengajarnya. Kalau misalnya antum mendapatkan ilmu itu karena ana nggak ada, antum mati ilmunya. Paham nggak, Mas? Tapi dakwah ini tetap akan ada. Ilmu ini tetap akan ada. Ada tidak adanya, enggak ada masalah. Ya. Makanya, ana agak heran ketika mereka mengambil itu semua sebagai bagian dari pure. Ya, foundernya pure ini, pure itu. Ya. Ana bilang, ana enggak sepakat yang seperti itu. Ya. Dan lewat dari paragraf ini, ana jadi sadar. Oh, ternyata Allah Azza Jal menjadikan ini nampak sama nyata beda, Mas. Ada alif ta yang asli, ada alif ta yang jamak, Mas. Maksudnya apa di situ? Kalau alif ta-nya itu asli ya, maka tidak menerima, tidak bisa dijadikan jamak muannats salim. Tapi kalau di situ alif ta-nya itu adalah tambahan dan itu memang wazannya untuk jamak mu'anas salim, maka bisa dikasoh tanwinkan. Dalam keadaan nasob, dalam keadaan apa, Mas? Majrur. Paham gak misalnya? Nah. Dan ini faedahnya yang penting apa, Mas? Saya berusaha menjelaskan ini dari arah yang orang lain tidak pahami. Kenapa disebutkan di situ adanya Guzatun sama Hudatan atau Hudatun di situ. Karena Syekh ingin ada tali merah antara apa yang difahami bahwasanya alif dan ta maftuhah itu sebagai tanda jamak mu'anas salim. Dan ada yang bukan tanda jamak mu'anas salim tapi modelnya mirip-mirip. Maka berhati-hatilah kalian untuk memahaminya. Maka dijelaskan oleh Syekh seperti ini. Sama halnya, Mas. Tentang model yang kemarin ana pelajari. Ana bilang, ini kalau misalnya dijelaskan dengan bahasa yang lain pun, bahasa yang lain, dalam tanda kutip bahasa yang lain, bisa. Ya. Dan itu baru mah sekarang. Allah ya. Terlalu berharap dengan orang, itu menyebabkan mereka terpenjara. Hatinya, ikhlasnya terpenjara semua. Tapi ketika kita itu berusaha untuk menghadirkan semua itu lillah fillah, gak ada yang rasa beratnya, Mas. Contohnya misalnya, ana akan mengatakan pada antum, Mas, Bu, ketika antum kajian di karet ini, sekarang berbayar, Mas. Ana katakan berbayar. Loh, Ustaz, kenapa berbayar? Kenapa berbayar? Kemudian ana katakan, oh, antum enggak ada yang jadi yuk di sini. Semuanya antum main-main semua. Antum enggak serius. Ya, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang hanya kerjaannya minum kopi, ada yang nulis sana nulis sini ya. Misalnya ini contoh, Mas, contoh, Mas. Contoh. Ya, kemudian daripada enggak serius dah. Mulai besok semua antum bayar setiap orang 1 juta 1 juta selama sebulan, 1 juta selama sebulan untuk kajian Alfiah ini. Nah, kemudian ternyata setelah ada pembayaran 1 juta, antum menjadi gembrega, menjadi lebih cerdas lagi, ya, lebih disiplin, nggak main-main lagi dan seterusnya. Apakah yang seperti itu kemudian dikatakan itu adalah warisan untuk umat? Ilmu jadi barokah? Kemudian ketika antum nanti anak kasih sertifikat, sertifikasi, dan mengatakan lulusan Alfiah, karet. Kemudian antum mengajarkan kepada orang lain, orang yang antum ajarkan juga, antum dimintai 1 juta. Misalnya. Kira-kira gimana, Mas? Karena patokannya ridho manusia. Itu aja, Mas. Antum jadi mudeng atau tidak mudeng itu haknya Allah Azza wa Jal. Bukan di tangan antum untuk orang itu mudeng dan tidak mudeng, Mas. Kewajiban kita apa? Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Bukan apa, Mas? Fahimul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Bukan, kita tuh nyari ilmu, Mas. Bukan untuk menjadi kewajiban menjadi paham. paham itu Allah Azza wa Jal. Laisa laka minal amri syai', Mas. Tidak ada bagimu sesuatu untuk menjadikan antum itu enggak paham atau enggak paham. Itu miss-nya dari mereka. Jadi kalau misalnya antum nanti pengen pinter, antum bayar 1 juta ke anak. Tak kasih semuanya, Mas. Tapi kalau antum enggak bayar, anak enggak kasih semua. Tak kasih sedikit-sedikit. Antum cicil. Ya, cicil 10 tahun. Cicil. Anak sampai mikir-mikir dalam hati, subhanallah ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menggerakkan ide-ide yang tadinya ide itu Allah berikan secara dalam tanda kutip ya, lewat orang-orang yang Allah berikan hidayah. Kemudian ide itu menyebar, kemudian menyebar terus. Dan di situ belum ada rambu-rambu. Bagaimana antum itu meniatkan, meluruskan niat. Itu karena semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Makanya ana bahas ini sambil mikir itu. Hasilnya kajian kali ini. Arah. Allah musta'an. Nah, kita lanjutkan, Mas. Tapi masuk itu, Mas. Masuk. Jadi, kenapa orang itu berpikir seperti itu? Ya. Kata kemarin ana masih kepikiran. Kenapa kita di karantina kita ada ukuran uang segitu? Ya. Waktu itu dikatakan agar disiplin. Kalau gratis itu orang ngeremehki. Itu karena patokan orang Indonesia kayak gitu, Mas. Di mana saja ngeremehki. Oh, main gratis kok. Ya, tapi kita lupa barometer yang lainnya. Barometernya adalah kefahaman itu milik Allah Azza wa Jalla. Menjadi hafal Quran milik Allah Azza wa Jalla. Makanya itu hanya tasjid saja, Mas. Bukan sifatnya mengikat. Kalau mengikat, antum gak bisa bayar, maka antum gak bisa belajar. Itu gak benar. Tapi kalau bagi yang mampu membayar segitu, kalau yang gak mampu, monggo saja. Ya, tetap belajar, tapi semoga nanti Allah Azza wa Jalla memberikan gantinya. Untuk Allah cukupi dengan cara yang terbaik. Paham? Itu yang ana ingin kenalkan dakwah kita di sini, Mas. Jangan terbiasa dengan sesuatu yang ini di bawah itu menyedihkan. Baik, Mas. Dan itu berat. Kalau antum sudah terbiasa nanti gini, anak gini terus. Dan semoga Allah Azza nanti memudahkan kita punya usaha sendiri, Mas. Ya, punya usaha sendiri. Usaha untuk menjadikan semuanya itu tercukupi. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah. Lanjut, Mas. Idan idza wajadna jam'an ta'u fihi asliyatun fala yunsabu bil kasrati mithlu abyatin. Wa idza wajadna jam'an al alifu fihi asliyatun wa ta'u zaidatun fala yunsabu bil kasrati mithlu huzatin. لأن الألف أصلية وإذا وجدنا جمعا الألف فيه زائدة والتاء زائدة حينئذ ينصب بالكسرة. Ini bukan bilkasratin ya. Ini dibenarkan bilkasrati niabatan anil fathati. Jadi idan lalu idza wajadna, kalau kita dapati jam'an suatu jamak. At-ta'u fihi asliyatun. Ta'nya itu adalah asliyah. Bukan tambahan, Mas. Ya. Kayak misalnya Mas Sony. Ya-nya itu asli Sony. Bukan ya-nya. Iya po ya itu misalnya kan. Beda kan? Ini kan di depan kita ada ya-nya. Ada ye. Kan? Dengan Mas Sony misalnya. Iya atau iya? Hah? Ye juga. Masya Allah. Merek banget antum. Ya Allah. Lalu, O double N, ayo, biar mulhak ya. Lombarik. Nah, lombarik mas. Nah, jadi di sini tentang abiyat, ya antum sudah faham pasti. Fala yunsabu bil kasr, tidak bisa dinasabkan dengan kasr. Contohnya abiyat. Wa idza wajadna jam'an al alifu fi asliyatun wa ta'u zaidatun fala yunsabu bil kasr. Kalau kita dapati jamaknya itu ada alif, di situ ada asliyah, alif asliyah. Alif yang memang bagian dari kata tersebut. Dan ta'nya itu adalah ta' zaidah, ta' tambahan saja. Maka tidak boleh dinasabkan dengan kasroh. Contohnya apa? Ghuzatin. Li'annal alifa asliyatun. Karena alif di sini adalah alif asli. Wa idza wajadna, kalau kita dapati jam'an, suatu jama'. Al-alifu fi'i za'idatun wa ta'u za'idatun. Ya. Kalau alif dan ya'nya, alif dan ta'nya, afan. Alif dan ta'nya itu dua-duanya tambahan, maka di sini yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati, bisa juga dinasabkan dengan kasrah sebagai ganti dari fathah. Nah, taqulu masalan, katakan fi halil nasab, dalam kondisi yang nasab, apa? Ra'aitu muslimati, muslimnya mati, muslimati, tahu? Muslimati. Nah, wala taqul ra'aitu muslimata, maka tidak boleh engkau katakan aku telah melihat muslimata. Wa min amtsilati dzalika fil qur'ani qauluhu ta'ala, contoh dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit-langit. Walam yakul as-samawata, dan tidak mengatakan ya samawata. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimati, itu juga apa? Muslimati. Wa qaluhu, ini kan inna. Ya. Inna harusnya apa? Mansub. Ini juga sebagai maf'ul. Mansub juga harusnya. Tapi samawati, muslimati. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasratin 'alaihim. Hasratin, hasrat. Ya. Wa qalu ta'ala, fanfiru subatin awinfiru jami'ah. Subat. Ya. Fa subatin asluha subatun. Asal dari subatin itu adalah subatun. Summa ziyadatil alifu wa ta'u fasarat. Kemudian ditambahkan di situ apa? Alif dan ta. Surat subatin. Ya. Baya dan nusibatil bekasroh, maka ini dinasabkan dengan kasroh. Wa qalu ta'ala, fa in alim tumuhunna mu'minatin. Fa in di sini syartiyah. Alha alim tumuhun. Ya. Ini maf'ul awal. Mu'minatin maf'ulun sani. Kalau maf'ul, itu harusnya apa? Man, mansub. Ini menjadi apa? Mu'minatin. Ya. Alimtum. Alimtum mansubun bil kasrati niyabatan anil fathati. Li'anna jama' mu'anas salim. Ya. Karena jama' mu'anas salim. Yang mana itu mas? Maf'ul tsani li alimtum. Mansubun. Nah ini. Mu'minatin. Ini mansubun bil kasrati. Ya, mansubun bil kasrati sebagai apa? Ganti dari fathah. Niyabatan anil fathati. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena ini jamak mu'annas salim. Ya, naktafi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.